1, 2, 3, 4. Ciru, ciru, ciru. Perjalananku masih panjang, tak usah ragu atau bimbang. Bila waktunya datang, aku takkan menghilang. Semua wanita harap tenang, bukan karena aku tak mau. Ku tak mau, ku tak mau. Biarlah ku pilih dahulu. Daripada ku madu, ketahuan selingkuh, akhirnya nanti tutup. Ku buka pendaftaran, ayo siapa ikutan. Bila tak kebagian, coba lain kesempatan. Ku buka pendaftaran, audisi percintaan. Bila kau jadi pilihan, langsung saja pelaminan. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Bukan karena aku tak mau. Ku tak mau, ku tak mau. Biar aku pilih dahulu. Susah, susah, susah. Daripada ku maju, ketahuan selingkuh, akhirnya nanti tutupku. Au! Ku buka pendaftaran, ayo siapa ikutan. Bila tak kebagian, coba lain kesempatan. Ku buka pendaftaran, audisi percintaan. Bila kau jadi pilihan, langsung saja pelaminan. Curu, curu, curu, curu, curu, curu, curu, curu, curu, curu. Ayolah segera daftarkan saya, tua muda yang penting kaya, siapa saja asal wanita. Hey, Cirogapat. Aku buka pendaftaran, ayo siapa ikutan. Bila tak kebagian, coba lain kesempatan. Ku buka pendaftaran, audisi percintaan. Bila kau jadi pilihan, langsung saja pelaminan. Juru-juru.